Mantap bro. Itu tadi request dari Anda semuanya. Langsung aja tepangnya kedua bareng New Palapa. Yuk monggo. Satu tembang terbaru dari kita, New Palapa, spesial buat Anda semuanya. Yuk gosip. Orang diri ku mencari sesuap nasi, walau belum pasti. Terima kasih. Namun ia terus senang, tak tahu kapan ia makan. New Palapa, Ramayana. milikku hidup tiada pasti. Nasibku wahai gelandangan penuh kesedihan, penuh di dalam kesedihan. Oke, sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling ramai dong buat Nyupalapa di sini, Ibu.